terkait meninggalkan suami yang masih kafir. Kita yang di Indonesia ada hukum undang-undang. Bisa bagi si wanita tersebut digugat ke pengadilan telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Ya, itu undang-undang negeri ya. Dan saya kira ada undang-undang atau pengadilan agama. Ya, coba dipelajari di pengadilan agama bagaimana. Ini masuknya nanti ke pengadilan agama saja. Kalau memang terjadi seperti itu. Ala kulli hal kita membahas hukum Islam. Ya, kita membahas hukum Islam. Kalau itu dipraktekan, dipraktekan sesuai dengan Islam. Adapun terkait dengan undang-undang selain itu, maka ya ketika ada dan khawatir gugatan dan macam-macam, ya bisa dipertimbangkan dari sisi maslahat pribadinya. Ya. Adapun secara hukum agama seperti yang tadi saya terangkan. Wallahu a'lam.